amin. Detik naluri gemilang kudrat ilahi. Di sini sana ternyata maha suara tangisan sayur manusia. Bersama manusia terbuang bumi terdorong kesangkan hati saudara korban duniawi. Manusia tiada aman dari kemelut ini. Bidaya terus bersarang sikap pentingkan diri. Kuasa harta dan nama hebat merasuk hati. Kerugian sini hanya sekali mulakan diri sendiri. Iman di dada amalan dengan bertakwa bantuan Tuhan.